Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Wa amma al-qismu tsalitsu. Adapun jenis yang ketiga, ini taksim al-idhafah ya. Naam. Yang datang dengan makna min, yang datang dengan makna fi. Yang datang dengan makna lam. Baik. Kemudian ini sudah selesai nih yang masalah taksim al-idhofah ya, sudah selesai ya. Ini kita sekarang masuk ke al-qismu tsalits dari al-mahfuz. Nah, ya, kita merajut sedikit supaya mengikat ingatan kita dengan pelajaran sebelumnya. Artinya di sini pada pelajaran ini al-mahfuzat dibagi menjadi, ditaksim gitu ya, menjadi aqsam. Yang pertama al-mahfudzat yaitu al-mahfudz biharf min hurufil khafd, kan begitu. Itu yang pertama di halaman 248 itu al-mahfudz bil harf, itu al-qismul awal yang dimaksud, ya kan. Nah, jadi ingat al-mahfudzat dibagi taksim al-qismul awal al-mahfudz biharf min hurufil khafd, yang dijar dengan huruf-huruf jar. Nah, kemudian al-qismu tsani ya, yang di khaf, yang dijar dengan sebab al-idhofah. Adapun amilnya yang rajih bukan al-idhofah tetapi al-mudhaf. Nah, ini yang di halaman 256. Ini al-qismu tsani min al-mahfudzat. Al-mahfudz bil mudhaf bi sabab al-idhofah. La biha. Yani amilnya bukan al-idhofah tapi al-mudhaf. Tapi dengan sebab idhofah. Nah. Al-mahfudz bil mudhaf ini tayyib. Nah, ditaksim menjadi tiga. Yakni makna al-idhofa, ada yang bermakna min, ada yang bermakna fi, ada yang bermakna al-lam. Baik, ini akhir pembahasan tentang al-mahfudz bil mudhaf. Kemudian sekarang kita masuk ke al-qism ats-tsalits min al-mahfudzat. Ini maksudnya ini sekarang ini. Hendom? Jadi jenis yang ketiga dari al-mahfudzat setelah al-mahfudz bil harf, harf min huruf bi harf min huruf al-jar, al-mahfudz bil mudhaf. Kemudian al-mahfudz bit-tab'iyyah. Nah. Wa amma al-qismu ats-tsalitsu, adapun jenis yang ketiga, fahuwa al-mahfudz bit-tab'iyyah, yaitu yang dikhaf dijar dengan pengikutan tab'iyyah. Ai bi kaunihi tabi'an lismin mahfudzin qablahu, yaitu dikarenakan isim itu tabi'an mengikuti ya lismin mahfudin qablahu, isim yang dijar sebelumnya. Dikarenakan dia mengikuti isim majrur sebelumnya, maka dia juga ikut menjadi majrur gitu. Bikaunihi tabi'an lismin mahfudin, yakni lismin majrurin qablah. Baik, kemudian dijelaskan bahwa wattawabi'u arba'ah. Ya, isim-isim yang mengikuti itu ada empat. An-na'atu, wal-atfu, wat-tawkidu, wal-badal. Dan ini kalian semua sudah mengenalnya karena sudah kita pelajari. Ya. Baik, na'at itu sifat, ataf, ya. Kemudian tawkid, kemudian badal. Nah. Famithalun na'ati qawluk. Contoh na'at. Marortu bizaidin al-akili. Tamarortu bizaidin al-akili. Tamam. Aku telah melewati Zaid yang berakal. Wa mithalul athfi qawluk. Marortu bizaidin wa amrin. Wa mithalul tawkidi qawluk. Marortu bil qawmi kullihim. Ya, aku telah melewati kaum itu semuanya. Ditaukid dengan kulli. Wa mithalul badali qawluk. Nadhartu ila zaidin akhika. Aku telah menatap, memandang kepada Zaid saudaramu. Fattabi'u fi hadhihi al-amthilati. Maka at-tabi' yang mengikut pada contoh-contoh ini, wa huwa al-aqili wa amrin. Ya, contoh yang pertama al-aqili, yaitu marutu bi zaidin al-aqili wa amrin. Contoh yang kedua marutu bi zaidin wa amrin wa kullihim. Pada contoh marutu bil qawmi kullihim wa akhika. Pada contoh nadhartu ila zaidin akhika. At-tabi' semua pada contoh-contoh ini makhfudun, majrurun, bit-tabi'iyah. Dikhof, dijar dengan sebab, dengan apa? Dengan at-tabi'iyah. Dengan sebab mengikuti. Ya. Dan dengan amil at-tabi'i, yani amil ma'nawi. Untuk penjelasan sekarang masih dalam rangka menjelaskan bahwa amilnya adalah at-tabi'iyah. Nah. Jadi majrur bit-tabi'i, yani majrur dengan pengikutan gitu. Majrur dengan pengikutan. Ini amil apa namanya? Amil lafli atau amil ma'nawi ketika dikatakan makhfud bitabi'iyah, yakni amilnya adalah tabi'iyah. Amilnya adalah pengikutan. Mengikuti isim majrur sebelumnya. Ini amil lafli atau amil ma'nawi? Amil ma'nawi. Itu kan berupa ma'nawi kan? Nah. Ay bikaunihi waqa'a tabi'an lismin makhfudin qablah. Ya, makna makhfud bitabi'iyah ay yaitu bikaunihi, ya, dengan keadaannya waqa'a jatuh posisinya tabi'an, ya, pengikut lismin makhfudin qablah terhadap isim makhfud qablah, pengikut terhadap isim majrur sebelumnya. Wa huwa isim majrur sebelumnya yaitu Zaid wal qawm, ya. Al-aqili mengikuti kata Zaidin yang majrur dengan harful jar al-ba. Tamam? Begitu pula wa amrin. Tayyib. Dan seterusnya. Jadi wa huwa Zain wal qawm. Nah, bikaunihi waqa'a tabi'an lismin mahfudin qabla. Isim mahfud sebelumnya apa? Wa huwa Zaidin wal qaum. Zaid pada contoh yang pertama, ya, dan al qaum pada contoh yang kedua. Nah, jadi saya ulangi, ai bikaunihi waqa'a tabi'an lismin mahfudin qablahu. Penjelasan isim mahfud qabla. Apa isim mahfud majrur sebelumnya? Yaitu apa? Zaid. Nah, marortu bi zaidin al-aqili, marortu bi zaidin wa amrin, marortu bil qawmi, zaid lagi, yaitu nadhortu ila zaidin. Nah, ini juga zaid. Ini. Nah, kemudian al-qawm, yaitu marortu bil qawmi kullim. Jadi, pada seluruh contoh-contoh ini, isim makhfud sebelumnya adalah zaid dan al-qawm. jadi al-aqil Amr kullihim akhik, itu mahfud di tabi'iyah, mahfud dengan pengikutan terhadap isim majrur sebelumnya yang dalam hal ini adalah Zaid dan al-Qawm. Wadih? Wahadal qawlu da'if. Wahadal qawlu da'if. Dan pendapat ini lemah. Wassahihu, dan yang benar, anna tabi'a fi hadhi al-amthilati makhfudun biharfil jarri alladhi khafadhal matbu'a. Yang benar, sesungguhnya tabi' pengikut di sini dan pada contoh-contoh ini makhfud majrur dengan huruf jar yang menjar isim yang diikutinya. Wahuwa al-ba'u wa ila, yaitu al-ba' dan ila. Yakni, lihat, marartu bi Zaidin al-aqili. Ya. Jadi ada yang mengi'rab al-aqili, bahwa al-aqili na'atun, ya, li Zaidin, li Zaidin. Baik. Apa yang menyebabkan al-aqili majrur mithl Zaid? Amilnya tabi'i, tabi'iyah. Tetapi yang benar, dia majrur bukan dengan tabi'iyah, tetapi dengan apa? Dengan al-ba. Harfu jal al-ba yang menjar Zaid, itu juga yang menjar al-aqil. Nah, begitu pula marartu bi Zaidin wa Amrin. Ada yang mengi'rab Amrin di sini ma'tufun ala Zaid. Ya. Wa huwa majrur mithlu. Tamam? Amilnya adalah tabi'iyah. Yang benar yang menjar Amr bukan tabi'iyah tetapi al-ba. Yang menjar Zaid itu juga yang menjar Amr. Begitu pula kulli yang menjar al-qawm, al-fujar al-ba, itu juga yang menjar kulli, bukan at-tabi'iyah, menurut yang sahih. Ya. Kemudian akhi di sini majrur mithl Zaid. Baik. Sama, ada yang mengi'rab amilnya dari tabi'iyah, tetapi yang benar adalah apa yang menjar Zaid di sini? Harfu jar ilah. Maka ila juga yang menjar akhi. Naam. Jadi wassahihu anna tabi'a fi hadhihi al-amthilati makhfudun bi harfi al-jarri alladhi khafadha al-matbu'a wa huwa al-ba' wa ila. Wa qad taqaddama al-kalamu 'ala at-tawabi'i. Dan telah lewat penjelasan tentang at-tawabi' atas tawabi' fi abwabiha, pada bab-babnya, mustawfan secara lengkap, walillahil hamd. Tamam. Khulasah pelajaran kita berarti al-makhfudat makhfud bi harfi al-jar. Kemudian makhfud bil mudhaf atau bil idhafah. Ada kaul lain, dua pendapat, ya. Nah, yang kita pelajaran kita yang diterji adalah makhfud bil mudhaf. Bil idhafah, yakni bisababil idhafah. Kemudian yang ketiga, al makhfud bi ada kaul lain aidan. Yakni fi tawabi', ya. Nah, al makhfudat min at tawabi'. Na'at, 'ataf, taukid, badal, na'tun, 'athfun, taukid, badal. Nah, juga ada kaul lain. Ada yang mengatakan makhfud bi tabi'iyah. Nah, yang diterji pada pelajaran kita makhfudun bi harfil jarri alladhi khafadha al-matbu'. Nah, at-tawabi' makhfudha, at-tabi' makhfud bi harfil jar alladhi khafadha al-matbu'. nadartu ila Zaidin akhik. Ini coba di i'rab ini, giliran siapa? Murajaah, tafadhal. Akhika nadartu. Nadar fi'lun madin mabniyun ala sukun ittisalihi bi dhamir raf'in mutahrikin la mahalla lahu min al-i'rab. Ta dhamirun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Harfu jarrin mabniyun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Zaidin ismun majrurun bil ba' wa alamatu jarriyai al-kasratu adh-dhahiratu ala akhirih. Akhika, akhi. Badalu min ila. Badalu ila. Isim badal dari harfu jar. Akhik badal min ila. Isim bisa jadi badal harfu jar? Badal Zaid. Jangan panik antum dan jangan nengok sana sini. Antum pikirkan sendiri. Ingat. Badal min Zaid. Badal min Zaid. Zaid. Baik. Wa badalul kul min kul. Wa badalu 'alal majruri majrurun mithlu. Wa 'alamatu jarrihi al-ya'u niyabatan anil kasrah li'annahu min asma'il khamsah wa mudhaf wal kafu mudhafun ilayhi dhamirun muttasilun mabniyun 'alal fathi fi mahalli jarrin bil mudhaf. Baik. Khairan insyaAllah. Ini selesai sampai di sini. Tersisa khatimah. Khatimah ini pembahasan tentang isim munsharif. Isim munsharif. Baik. Nah, kita tawakuf dulu sampai di sini untuk kemudian kita ujian dulu. Nah, kita tetapkan dulu ya. Mansubatul asma sudah ya? Belum. Jadi terakhir badal ya? Hah? Nah, berarti kita ambil dulu bab mansubatul asma. Cuma antum juga lagi ujian ya. Besok lagi ujian. Hari Kamis siap gak? Ya makanya sedikit-sedikit aja. Harus siap ya. Berjuang. Maf'ul bab, maf'ul bihi. Maf'ul mutlak. Maf'ul fi. Kasur makan terfuh zaman. Sampai mana? Antum milih sampai mana? Kuatnya sampai apa? Tamyiz. Hah? Hah? Sampai hal. Sampai hal atau bagusnya sampai hal sama tamyiz kan mirip. Jangan dipisah. Hah? Mau sampai dzarf dzarf saja. Maful fi. Baik, enggak apa-apa. Nanti pekan berikutnya bisa agak banyak karena waktu mewajahnya lebih ini longgar ya. Berarti sampai maful fi ya. Nah, hari Kamis insyaallah. Besok tetap siap-siap belajar, artinya kalau kita belajar kita nambah ini khotimah ini kita baca. Nah. Barakallahu fiik. Fadhlu.